الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'i'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada soal jawab yang ke-70, yaitu tentang ulumu sya'n. Ulumu sya'n, sedikit mengingat bahwa sebelumnya kita telah pelajari tentang ulumu al-qahr. Ulumu al-qahr dimana telah kita ketahui bersama bahwa al-ulum ketinggian, uluwullah ketinggian Allah Azza wa Jal, mencakup tiga macam al-ulu, tiga macam ketinggian, yaitu uluwudzat, uluwu al-qahr, dan uluwu al-qadr atau uluwu sya'n. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bait-bait nuniyah, walahu minal uluwi minal wujuhi jami'iha, dan baginya minal ulu dari sifat ketinggian itu, minal wujuhi jami'iha artinya dari seluruh macam ketinggian, zatan wa qahran ma'uluwi syani, uluwu zat, ulu al-qahr, dan ulu asya'an atau ulu al-qadr. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi tiga macam ketinggian semuanya menjadi sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ulu al-qahr telah kita pelajari pada kesempatan sebelum ini dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara dalilnya adalah wahuwal qahiru fauqa ibadih. Sebagai sedikit penjelasan tentang ayat ini, tambahan dari yang sebelumnya, dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, wa min sifati kulli qahirin syai'an an yakuna musta'liyan, dan di antara sifat setiap qahir terhadap sesuatu, an yakuna musta'liyan, bahwa dia mesti pada kedudukan yang lebih tinggi, alaih, pada sesuatu yang dia kuasai, dia kalahkan, dan yang semaana dengannya. Fama'nal kalam idan wallahul ghalib ibadahu al-muzallil lahum. Jadi makna kalamullah tersebut, ma'nal kalam idan, kalau begitu wallahul ghalib, Allah lah yang maha mengalahkan ibadahu, hamba-hambanya, al-mudallil lahum, dan merendahkan mereka. Artinya semua rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu sedikit mengingat pelajaran yang lalu. Adapun pada kesempatan ini kita akan masuk pada soal jawab yang ke-70, yaitu tentang ulu sya'n. Ulu sya'n yang terkadang juga disebut ulu al-qadr. Ulu asya'n atau ulu al-qadr. Asya'n di dalam sebagian kamus bahasa Arab mu'ajam disebutkan beberapa makna, di antaranya al-halu wal-amr. Al-hal, suatu keadaan, suatu urusan, al-amr. Punya makna juga asya'an al-manzilah wal-qadr. Al-manzilah wal-qadr artinya suatu kedudukan. Dan al-qadr yakni kedudukan yang terhormat, yang mulia. Sebagai contoh misalnya dalam penggunaan bahasa Arab dikatakan rajulun min zawi sya'an. Rajulun min zawi asya'an artinya seorang lelaki dari orang-orang yang punya kedudukan. Itu salah satu penggunaan kata asya'an dalam bahasa Arab. Ya. Dan ada beberapa makna yang lain, dan dalam pembahasan kita ini terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ulu sya'an yang tepat adalah dengan makna al-manzilah wal-qadr. Kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat. Sehingga di sini bermakna bahwa Allah Azza wa Jal memiliki ketinggian kedudukan dengan kedudukan yang mulia dan terhormat. Pada pertanyaan yang ke-70 disebutkan ma dalilu ulu sya'n wa ma alladhi yajibu nafyuhu 'anillahi azza wa jal. Ma dalil, apa dalil ulu sya'n, tentang ketinggian asya'n, kedudukan Allah Azza wa Jal yang mulia. Wa ma alladhi yajibu nafyuhu, dan apa yang wajib dinafikan, anillah, dari Allah Azza wa Jal, yakni terkait dengan konsekuensi daripada sifat ini. Ya. Al-jawab, jawabannya adalah i'lam, ketahuilah, an'uluwa asya'an, bahwa uluw asya'an, ketinggian Allah Azza wa Jal pada kedudukannya yang mulia tersebut, huwa ma tadammana husmuhu al-quddus, adalah ketinggian yang dikandung oleh makna nama Allah al-quddus, As-Salam, Al-Kabir, Al-Muta'al, wa ma fi ma'naha. Jadi ulu sya'n, ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jal dengan kedudukan yang mulia, ini adalah makna yang terkandung pada beberapa nama Allah Azza wa Jal, diantaranya nama Allah Al-Quddus. Al-Quddus kalau kita terjemahkan secara singkat adalah yang maha suci. Suci dari apa? Dari segala hal yang tidak pantas, yang sifatnya aib atau kekurangan. Allah maha suci dari segala hal yang semacam itu. Al-Quddus. Assalam. Assalam secara makna globalnya adalah yang selamat dari segala aib. Itu diantara maknanya. Di sini lebih terkait dengan makna tersebut. Assalam artinya yang selamat dari segala yang aib, yang cacat, yang sifatnya kurang, kekurangan dan seterusnya, kejelekan, keburukan dan segala yang semakna dengan itu. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan keselamatan kepada makhluk-makhluknya. Dia pun demikian pula yang maha selamat dari segala hal yang sifatnya negatif atau kekurangan. Al-Kabir, yang maha besar, yang maha agung. Al-Muta'al, yang maha tinggi, ya, atau yang maha agung juga punya makna demikian. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disebutkan dan juga nama-nama Allah Azza wa Jal yang lain yang semakna dengannya, ini semuanya merupakan bagian daripada uluwu asya'an, ketinggian Allah Azza wa Jal dari sisi kedudukannya, kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang tinggi, ya. Dan begitulah, ya, satu nama dengan yang lain yang semakna kadang saling apa menunjukkan kemuliaan Allah Azza wa Jal, semakin menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jal dari segala kekurangan. Wastalzamathu jami'u sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Dan juga uluwu sya'an, ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jal ini juga merupakan konsekuensi dari semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Jami' sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi, dan sifat-sifat keagungan Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi semua sifat-sifat Allah yang sempurna juga itu bagian daripada ketinggian Allah Azza wa Jal dari sisi kedudukannya. Kemudian di sini Syekh rahimahullah taala menjabarkan, ya, menjabarkan makna daripada ketinggian asya'an atau al-qadr, ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jal. Beliau katakan di sini, fata'ala fi ahadiyatihi. Nah, sehingga Allah Azza wa Jal maha tinggi dalam hal ahadiyatihi, sifat keesaannya. Ayyakuna li ghairihi milkun atau mulkun au qistun minhu. Fata'ala fi ahadiyatihi, maha tinggi Allah Azza wa Jal dalam keesaannya, untuk yakun li ghairihi, selainnya itu memiliki kerajaan atau kepemilikan atau sebagian darinya. Artinya ketika Allah Azza wa Jal kita katakan sebagai Al-Ahadu As-Samad, yang Maha Esa, artinya sebagai sesembahan satu-satunya, dan juga sebagai Rabb satu-satunya, maka konsekuensi darinya tidak ada selain Allah Azza wa Jal yang menyertainya dalam kepemilikan. Sekalipun sedikit saja, apalagi lebih daripada itu. Qistun minhu, bagian daripada kerajaan Allah. Ada yang ikut memiliki selain Allah, tidak mungkin. Maha tinggi Allah untuk ada yang menyertai Allah dalam hal itu. Ya. Au yakuna aunan lahu, atau menjadi pembantu bagi Allah Azza wa Jal. Hanya ikut membantu Allah dalam urusan kerajaannya di alam semesta ini juga tidak mungkin. Maha tinggi Allah, maha besar Allah untuk adanya seseorang atau suatu makhluk yang menyertai Allah atau membantu saja. Enggak mungkin. Allah Maha Kuasa enggak membutuhkan kepada siapapun dan apapun, sekalipun hanya membantu. Allah tidak membutuhkannya. Allah Maha Kuasa. An yakuna aunan lahu aw dhahiran. Zahir dengan aun kurang lebih semakna, ya. Bermakna membantu. Au syafi'an indahu, atau menjadi syafi', pemberi syafaat. Biduni iznihi, tanpa seizin Allah Azza wa Jal. Au alaihi yujiru, ya. Atau menyelamatkan. Jadi juga tidak mungkin ada orang atau makhluk yang memberi syafaat tanpa seizin Allah. Nah, ini konsekuensi daripada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar pemberi syafaat, ya ada, cuma harus dan mesti seizin Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad akan memberi syafaat, malaikat akan memberi syafaat. Namun akankah mereka semua memberi syafaat tanpa seizin Allah? Tidak mungkin. Apalagi selain mereka dari makhluk yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik, yang dianggap sebagai pemberi syafaat kelak di akhirat untuk mereka. Ya enggak mungkin. Nah, ini seperti yang tadi dikatakan, menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang memberi syafaat tanpa seizin Allah, ini menunjukkan adanya kekurangan pada zat Allah Azza wa Jalla dari sisi kekuasaannya. Tapi itu enggak ada. Barangkali kita ingat, ya, antum pelajari di kitab Tauhid atau di kitab lain dari bab-bab akidah atau di kitab hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, ya, ketika para nabi di padang mahsyar dimintai oleh umat mereka untuk memberi syafaat, semuanya mundur, enggak mampu, merasa tidak pantas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau yang siap memberi syafaat untuk umat di kala itu. Bukan untuk umat Islam, umat beliau saja, tapi semuanya, sampai umat-umat yang sebelumnya, dari awalin sampai akhirin, semua. Nah, saat itu apakah Nabi langsung minta kepada Allah, ya Allah, ya, berikan kepada mereka jalan keluar dari kesulitan ini? Apa langsung begitu? Tidak. Enggak bisa seperti itu. Nabi sujud dulu kan kepada Allah Azza wa Jalla. Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya. Dan Allah berikan kepada beliau apa taufiknya sehingga Nabi memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang enggak pernah diucapkan ketika di dunia. Nah, setelah itu baru diizinkan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad, wahai Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'atah, mintalah, kamu akan diberi apa yang kamu minta, wasfa' tusyafa', dan berikan syafaat, kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mau memberi syafaat, tidak begitu saja langsung, ya Allah berikan kepada fulan, kepada umat fulan, begini begitu, tidak bisa. Nabi memberi syafaat setelah diberi izin. Nah, bagaimana dengan selain Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam? Ya lebih-lebih lagi, enggak mungkin. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah juga? Nah, seperti yang disampaikan di sini bahwa ini termasuk bagian daripada ulu sya'n, ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jalla, sehingga siapapun makhluknya, siapapun yang mau memberi syafaat saja tidak bisa kecuali setelah diizinkan. Ya. Au alaihi yujir. Yujir wallahu a'lam maknanya memberikan pertolongan. Ya. Ya lebih enggak bisa lagi memberikan pertolongan kecuali dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ta'ala fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakutihi wa jabarut. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah Azza wa Jal dalam keagungannya, kebesarannya, wa kibriyaihi, dan kesombongannya, wa malakutihi wa jabarutihi, dan kerajaannya, kekuasaannya, ala an yakuna lahu munazi'un au mughalibun au waliyun minadzulli au nasir. Ya. Tadi disebutkan bahwa Allah Maha Tinggi dengan keagungannya dan seterusnya, an yakuna lahu munazi', untuk adanya munazi', sesuatu yang melawan dia. Artinya enggak mungkin dengan keagungan Allah, dengan kebesarannya, lalu ada yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla. Au mughalib, mengalahkan, lebih enggak mungkin lagi. Au waliyun minadzulli, atau menjadi penolong, pembantu, karena apa? Karena zul, artinya kerendahan, ya, kerendahan Allah Azza wa Jal, sehingga perlu adanya penolong. Enggak mungkin, tidak mungkin. Au nasir, sama, penolong. Jadi ini juga bagian daripada ulu sya'an tadi, ketinggian urusan Allah Azza wa Jal, kedudukannya yang maha tinggi, sehingga tidak mungkin adanya lawan bagi Allah Azza wa Jal, yang menentang, apalagi mengalahkan, sekedar membantu saja karena kekurangan Allah, tidak ada. Ya. Wa ta'ala fi samadiyatihi 'ani sahibati wal waladi wal walidi wal kuf'i wan nadhir. Dan maha tinggi Allah Azza wa Jal pada sifat samadiyah. Sifat samadiyah. Apa itu sifat samadiyah? Seperti dalam ayat, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Nah, ini sifat Somadiyah. Samadhiyah ini dimaknai oleh para ulama dengan beberapa makna. Di antaranya adalah alladhi yasmudu ilaihi jami' al-khala'iq, atau yang semakna dengan itu. Artinya kalau terjemahan kita biasanya dimaknai tempat bergantung, ya, seluruh makhluk semuanya menuju ke sana. Tidak ada yang bisa lepas atau merasa tidak membutuhkan atau apa, tidak perlu bantuannya. Semuanya enggak ada yang seperti itu. Bahkan semuanya menuju kepada Allah, bergantung kepadanya, membutuhkannya, tidak bisa lepas darinya walaupun waktu yang sangat singkat. Semuanya tidak ada yang seperti itu. Nah, ini makna samadhiyah. Allahus Samad. Jadi nama As-Samad ini termasuk nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal yang punya makna sangat agung. Ya. Karena maknanya diantaranya seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, dengan sifat As-Samadiyah, ketinggian Allah pada sifat Samadiyahnya, maka Allah tidak membutuhkan anis sahibah. Sahibah itu pasangan, ya, perempuan, ya, layaknya manusia, makhluk berpasang-pasangan. Allah tidak membutuhkan. Allah Azza wa Jal maha al-ghani, tidak membutuhkan kepada hal yang demikian. Wal-walad, kepada anak. Wal-walid, kepada bapak. Wal-kuf, kepada sesuatu yang sepadan dengannya. Wal-nadhir, yang serupa dengannya. Allah Azza wa Jal dengan sifat somadiyahnya tidak membutuhkan kepada itu semuanya. Wa ta'ala fi kamali hayatihi, dan Allah maha tinggi dalam kesempurnaan sifat kehidupannya. Kamal hayatihi. Wa qayyumiyatihi, dan sifat qayyumiyah. Apa sifat qayyumiyah? Diambil dari ayat, ya, Al-Hayyul Qayyum, Al-Qayyum, salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Di situ bermakna bahwa Allah Azza wa Jal punya sifat Al-Qayyumiyah. Apa Al-Qayyumiyah? Di antara makna yang disebutkan oleh ulama adalah Al-Qa'im binafsihi Al-Muqim li ghairihi, atau yang semakna dengan itu. Artinya yang berdiri sendiri atau apa, tegak dengan sendirinya, artinya enggak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Dia sendiri maha mampu menegakkan dirinya. Al-mutim juga ini, yang menegakkan yang lain. Tidak ada satupun dari makhluk yang berdiri, yang tegak, kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jal. Nah, ini diantara makna qayyumiyah. Sehingga Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum ini juga punya makna yang sangat agung, karena juga menunjukkan kesempurnaan Allah dan keagungannya, di mana semua makhluknya juga membutuhkan kepadanya. Semua makhluknya. Kita tanpa Allah Azza wa Jal gak mungkin kita bisa hidup, gak mungkin kita bisa beraktivitas, gak mungkin kita bisa melakukan apa yang kita lakukan. Begitu pula makhluk-makhluk yang lain, yang besar, yang kecil, para malaikat yang punya kekuatan yang luar biasa, sekalipun malaikat Jibril yang sebesar itu, sekuat itu, tanpa bantuan Allah Azza wa Jal gak mungkin dia bisa melakukan dan memiliki kekuatan. Ya. Nah, ini semua adalah asar, buah daripada nama Allah Al-Qayyum. Nah, maka dengan kesempurnaan sifat qayyumiyah, dengan kesempurnaan sifat al-hayah, kehidupan Allah Azza wa Jal, wa qudratihi, dan kesempurnaan sifat qudrah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal ya maha tinggi dari kematian, anil maut, artinya enggak mungkin mati. Dan Allah sudah menyatakan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ya. Wasinah wan naum. Sinah wan naum, kantuk dan tidur. Ya. Nah, ini sifat kelemahan. Sebagaimana kita ketahui pada diri kita sebagai makhluk, dengan tidur, dengan kantuk, ini menunjukkan kelemahan kita. Ya, ketika orang tidur nggak tahu apa-apa, nggak punya kekuatan dan seterusnya. Nah, Allah Azza wa Jalla dengan sifat qayyumiyah yang sempurna, maka Allah Azza wa Jalla tidak lagi membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla maha tinggi, maha suci dari sifat-sifat kelemahan-kelemahan tadi. Ya, Allah Azza wa Jalla maha tinggi, maha suci dari sifat-sifat kelemahan tadi, an-naum dan seterusnya. Wad-da'af, keletihan, wal-i'ya, kelemahan. Ya, i'ya artinya ketidakmampuan. Wa ta'ala fi kamali ilmihi, dan juga Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Fi kamali ilmihi, dalam kesempurnaan ilmunya. Sehingga dengan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaannya dalam hal ilmu, Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari ghaflah wan nisyan. Ghaflah, kelalaian, nisyan, kelupaan. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla lalai, enggak mungkin Allah Azza wa Jalla lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna ya dalam ilmunya, tidak ada kekurangan sedikit pun dengan apapun, termasuk kelalaian atau kelupaan. Kita sebagai manusia dengan ilmu yang sangat sedikit, ya masih lupa, ya masih lalai. Nah, ini kelemahan makhluk, ya kan? Ilmu kita sudah sedikit, ada lupanya dan ada lalainya. Itu kelemahan ilmu, di antaranya dengan dua ini, ya. Wa an uzubi mithqali dzarratin an ilmihi, dan maha tinggi dari uzub mithqali dzarrah. Uzub itu apa kita artikan? Hilangnya pengetahuan walaupun sebesar dzarrah, semut yang sangat kecil atau benda yang sangat kecil, an ilmihi, dari pengetahuan Allah Azza wa Jal. Nah, ini Allah Azza wa Jal disucikan darinya, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Ya, ilmu Allah Azza wa Jal yang sempurna, di antara konsekuensinya kalau begitu tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, sekalipun urusan yang sangat-sangat-sangat kecil. Ya, gak ada yang terlewat. Di langit, di bumi, di dasar lautan, di dalam bumi, di luar angkasa sana, urusan yang sangat kecil pun Allah Azza wa Jalla mengetahui. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun daun yang kecil jatuh, biji yang kecil jatuh, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian awfus sama an uzubi mithqali dzarratin an ilmi fil ardi aw fis sama, ya, di bumi maupun di langit. Wa ta'ala fi kamali hikmatihi wa hamdihi, dan maha tinggi Allah Azza wa Jal dalam kesempurnaan hikmahnya dan keterpujiannya, kesempurnaan hikmahnya dan keterpujiannya. An khalqi syai'in abasan, dari penciptaan sesuatu yang sia-sia. Nah, ini juga bagian daripada ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal maha tinggi dengan ilmu yang sempurna, dan ini dengan hikmahnya yang sempurna, dengan keterpujiannya. Kenapa? Karena segala sifat-sifat mulianya, sehingga Allah maha tinggi untuk menciptakan sesuatu yang sia-sia. Artinya gak mungkin dengan itu kemudian ada sesuatu yang diciptakan dan sia-sia. Sekalipun makhluk-makhluk yang kecil, yang mungkin bagi kita sangat tidak diketahui apa tujuan penciptaannya, dan itu banyak sekali. Bahkan kita terkadang melihat misalnya serangga-serangga, termasuk bahkan lalat misalnya, apa sih hikmahnya? Nanti ada binatang-binatang yang lembut-lembut, atau bahkan hama-hama di tanaman dan lain-lain. Manusia sangat lemah untuk mengetahui hikmah-hikmah dari penciptaan-penciptaan makhluk tersebut, ya kan? Dan itu baru yang di sekitar kita yang sangat sedikit. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu di alam semesta ini, di langit, di bumi, di dasar lautan, lautan yang sangat luas. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bertauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mengagungkan Allah Azza wa Jal, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal maha sempurna hikmahnya, maha sempurna keterpujiannya, sehingga kita meyakini tidak mungkin Allah Azza wa Jal menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Walaupun kita sebagai manusia belum tahu dan belum sampai untuk menalar hal tersebut, tapi kita mengakui kelemahan kita. Maka dari itu dikatakan di sini maha tinggi Allah untuk menciptakan sesuatu yang sia-sia. Wa an tarkil khalqi sudan bila amrin wala nahyin wala ba'sin wala jazaa. Dan maha tinggi Allah Azza wa Jal untuk meninggalkan makhluk sudan, yakni juga sia-sia, artinya tanpa perintah, tanpa larangan. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Apa maknanya ayyutraka suda? Ditafsirkan oleh sebagian ulama ay la yu'mar wa la yunha, artinya tidak diberi perintah, tidak pula diberi larangan. Jadi semacam hewan itu, ya. Jangan mengira manusia akan dibiarkan begitu. Ini bertentangan dengan hikmah Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya yang sempurna maha tinggi untuk membiarkan manusia begitu saja. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ba'ats wala jazaa. Allah maha tinggi juga untuk membiarkan makhluk-makhluknya seperti manusia dan jin untuk dibiarkan berbuat tanpa adanya ba'ats, kebangkitan lagi, tanpa adanya jazaa. Maha tinggi Allah untuk menciptakan manusia dan jin yang dibebani hukum tanpa adanya kebangkitan lagi, tanpa adanya balasan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada balasan, ya betul-betul sia-sia. Antum bisa sedikit berpikir di dunia ini, ya kan? Antum lihat sendiri perbedaan kondisi ekonomi satu dengan yang lain, perbedaan kekuatan satu dengan yang lain, terjadinya berbagai macam kezaliman, yang ini memukul yang itu lagi membunuh yang lain, yang ini merampas harta yang lain, kekacauan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan manusia dan jin. Kalau habis itu semuanya mati, selesai. Bagaimana nasib orang-orang yang terzalimi itu? Ada mungkin sebagian orang yang kita lihat kehidupannya selalu saja terzalimi. Dari kecil sampai dewasa, mungkin sampai mati. Kehidupannya penuh dengan kesusahan. Dizalimi lagi oleh orang. Ya kan? Nah, kalau habis itu mati dan sudah selesai, kasihan betul orang itu. Ya. Sebaliknya ada orang yang kehidupannya penuh dengan menzalimi yang lain. Menguasai, menekan, intimidasi dan seterusnya. Sampai matinya begitu. Setelah itu selesai. Tanpa ada balasan terhadap dia. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu dikatakan oleh Syekh di sini, termasuk daripada ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi dengan hikmahnya, sehingga tidak mungkin manusia dibiarkan tanpa perintah dan larangan, dan tidak mungkin manusia dibiarkan mati tanpa dibangkitkan, dan tidak mungkin manusia dibangkitkan kemudian dibiarkan tanpa ada balasan atas perbuatan mereka. Ya, bahkan semuanya nanti akan mendapatkan jazaan wifaqah, balasan yang setimpal. Yang ibadah terus, balasannya telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang enggak pernah ibadah, balasannya telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terzalimi akan diberi kesempatan untuk membalas kezaliman-kezaliman, qisas kepada orang yang menzalimi. Yang selalu menzalimi juga akan disiapkan balasan bagi mereka, orang-orang yang selantiasa menzalimi makhluk-makhluk yang lain. Dan begitu seterusnya. Wa ta'ala fi kamali adlihi an an yadhlima ahadan mithqala dzarrah aw an yadhimahu syai'an min hasanatihi. Dan maha tinggi Allah Azza wa Jal dengan kesempurnaan keadilannya, sifat adilnya, sehingga maha tinggi untuk menzalimi seseorang walaupun dengan kezaliman yang seberat zarrah. Artinya Allah Azza wa Jal maha tinggi dengan sifat al-adil, keadilannya, sehingga tidak mungkin dengan sifat keadilannya itu Allah Azza wa Jal akan berbuat zalim secara mutlak. Tidak mungkin. Walaupun kezaliman yang sangat-sangat ringan, kezaliman yang hanya seberat zarrah, tidak mungkin. Ya, baik kepada manusia, kepada hewan-hewan yang Allah ciptakan, kepada jin, kepada iblis sekalipun. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi siapapun dan apapun dan sedikit pun sama sekali. Allah Azza wa Jalla maha adil dan maha tinggi dengan sifat keadilannya. Tidak mungkin berbuat kezaliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan menzalimi kepada siapapun. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Au an yadhimahu syai'an min hasanati, atau akan mengurangi sebagian dari kebaikan-kebaikan hamba. Jadi menzalimi tidak, mengurangi kebaikan ya tidak, itu juga bagian daripada kezaliman. Ya, menyakiti dengan makna menzalimi tadi tidak mungkin, mengurangi kebaikan, misalnya seorang hamba berbuat baik, salat, puasa, talabul ilm, berbakti kepada orang tua, ada sedikit yang terkurangi padahal dia berbuat baik, juga tidak mungkin. Tentunya ketika semuanya sudah sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang diterima oleh Allah sudah sesuai semuanya, kemudian tanpa sebab dikurangi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak ada sesuatu yang hilang di sisi Allah Azza wa Jalla nanti. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya, walaupun di sini lebih khusus bermakna salat, namun wallahu alam secara umum bisa dimaknai keumuman. Bagian daripada iman tidak mungkin kemudian dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ta'ala fi kamali ghinah an yut'ima aw yarzuqa aw yaftakira ila ghairihi. Afwan, saya ulangi bacaannya. Wa ta'ala an wa ta'ala fi kamali ghinah wa ta'ala fi kamali ghinah an yut'ama. Afwan, ya tadi bukan yut'ima tapi yut'ama dengan mabni lil majhul. An yut'ama aw yurzaqa aw yaftakira ila ghairihi fi syai'. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi dengan kesempurnaan ghinahu. Ghina bisa kita artikan kekayaan. Tapi sungguhnya al-ghina maknanya lebih daripada itu. Al-ghina artinya tidak membutuhkan kepada siapapun, kepada apapun. Jadi Allah Azza wa Jalla al-ghani. Ya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Al-ghani yakni yang maha tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluknya. Itu makna yang lebih tepat, ya. Ya kalau biasanya diartikan singkat seperti yang tadi saya sebutkan maha kaya. Tapi maha kaya ini maksudnya apa? Apa artinya hanya punya? Tidak hanya itu, ya. Tapi al-ghani artinya tidak membutuhkan kepada siapapun, kepada apapun. Justru makhluk-makhluknya yang membutuhkan kepada Allah Azza wa Jal. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya. Nah, sifat al-ghina dari salah satu sifat-sifat Allah Azza wa Jal ini berarti Allah Maha Tinggi untuk diberi makan. Gak mungkin dan gak membutuhkan diberi makan oleh makhluknya. Justru dialah yang memberi makan. Ya. Au yurzaqa. Atau diberi rizki oleh makhluknya. Tidak, justru Allah yang memberi rizki. Ya. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Naam. Aw yaftakir ila syai' atau membutuhkan kepada sesuatu. Yaftakir ila ghairihi fi syai'. Membutuhkan kepada yang lain dalam suatu perkara. Tidak. Allah Azza wa Jalla justru yang memenuhi segala kebutuhan makhluk-makhluknya. Wa ta'ala fi jami'i ma wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu 'ani at-ta'til wa at-tamtsil. Dan Maha Tinggi Allah Azza wa Jalla dalam segala apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan apa yang Rasul sifati Allah dengannya. Maha Tinggi Allah dengan itu semuanya dari ta'til dan tamtsil. Ta'til artinya penolakan atau dihilangkannya sifat-sifat Allah, wa tamtsil dan diserupakannya sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi maknanya atau maksudnya dengan sifat-sifat Allah yang sempurna, baik yang Allah sifati dirinya dengannya maupun yang Rasul sifati Allah dengannya, maka Allah Azza wa Jalla suci dari segala macam ta'til Ya, ta'atul ini dilakukan oleh orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah dan yang lain yang menolak dan tidak mempercayai sifat-sifat Allah. Ya. Nah, Allah Maha Suci dengan ta'atil-ta'atil itu. Wa tamtsil dan penyerupaan-penyerupaan dengan makhluknya. Allah Maha Suci. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Ya, Allah Maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Tidak ada sifat-sifat Allah yang serupa dengan sifat makhluknya. Wa subhanahu wa bihamdihi azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala wa tanazzaha wa taqaddas an kulli ma yunafi ilahiyatahu wa rububiyatahu wa asma'ahum husna wa sifatihi al-ula ulia. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan, apa yang tadi disebutkan di atas semuanya itu adalah sebagian daripada penjabaran ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat uluhu sya'n atau uluhu al-qadr, maha tinggi kedudukannya dan mencakup makna-makna tadi yang disebutkan. Ya, dan juga yang lain itu adalah sebagian daripada perincian atau penjabaran. Wa subhanahu wa bihamdih, dan maha suci Allah dan dengan memuji Allah. Wa azza wa jalla, maha mulia dan maha agung. Wa tabaraka wa ta'ala, maha besar dan maha tinggi. Wa tanazzah, dan maha suci. Wa taqaddas, ya, sama maknanya. An kulli ma yunafi ilahiyatah, maha suci dari segala sesuatu yang menolak atau menafikan ilahiyahnya, ketuhanannya. Ya, wa rububiyatah, dan keadaannya sebagai Rabb. Wa asmahu al-husna, dan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Artinya bahwa Allah Azza wa Jal maha suci dari segala sesuatu yang menentang atau menafikan ketuhanannya, rububiyahnya dan asma serta sifat-sifatnya. Tidak ada yang bisa menentang Allah Azza wa Jal dan menafikan hal-hal tersebut di atas. Ya. Walahul matalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizu al hakim. Walahul matalul a'la, dan miliknya lah al matalul a'la. Al matalul a'la diartikan al wasfu al a'la, sifat yang tertinggi. Milik Allah lah al wasfu al a'la, sifat yang tertinggi. Fis-samawati wal-ard, di langit-langit dan bumi. Wa huwa al-azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa nususul wahyu min al-kitab wa sunnah fi hadzal bab ma'lumah, dan nas-nas wahyu dari Al-Quran dan sunnah dalam bab ini ma'lumah, telah diketahui, mafhumah, telah dipahami. Ma'a kasratiha wa syuhratiha, dengan banyaknya dan syuhratiha, kemasyhurannya atau sangat dikenal, maksudnya sangat diketahui, terutama tentunya bagi thullabul ilm, para thalibul ilm, lain halnya dengan awamun nas, orang-orang awam yang mungkin kurang mendalam ilmu agama. Ya, ayat-ayat terkait dengan sifat-sifat Allah banyak yang belum mereka ketahui. Nah, sebagian mereka ketahui, namun kita bagi yang mempelajari, insya Allah sangat memahami berbagai sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang maha tinggi, yang maha mulia, yang menunjukkan kedudukan Allah Azza wa Jal yang sangat tinggi. Wallahu a'lam. Sementara materi